Meta, tahukah kamu bahwa ada kekuatan dalam tiga permata yang baru saja kita lantunkan? Enggak, Kak Mamit. Apa sih tiga permata itu? Apakah seperti emas dan berlian? Bukan. Tiga permata lebih berharga dari segalanya. Tiga permata adalah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tiga permata punya kekuatan. Berarti saya bisa menjadi Superman. Ups, Supergirl untuk menyelamatkan dunia dari orang-orang jahat. Lebih hebat dari itu, tiga permata memberi kita kekuatan, keyakinan, dan perlindungan. Keyakinan terhadap kebaikan dan perlindungan dari segala kejahatan. Wow. Makanya penting sekali kita berlindung kepada tiga permata. Berlindung? Maksudnya gimana sih? Berlindung berarti mulai saat ini hidup kita dijaga dan dibimbing oleh Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi, jika kamu berlindung, berarti kamu akan selalu selamat dan bahagia. Kamu tidak akan merasa sedih, takut, atau kesepian lagi. Maksud Kak Mamit, saya tidak akan sedih lagi, terus saya akan... Hei, jangan buru-buru. Tentu kita harus belajar untuk mendapatkan kekuatan tiga permata. Kita harus belajar Dhamma. Terima kasih, Kak Mamit. Tapi kalau saya sudah bahagia, apakah saya masih harus berlindung? Ya, selama-lamanya. Kalau kamu sudah bahagia, berlindung kepada tiga permata akan membuatmu lebih bahagia lagi. Tapi Kak, Buddha kan hanya orang biasa. Oh no, Buddha bukan orang biasa. Buddha adalah guru dewa dan manusia. Oh iya ya, Buddha adalah yang paling hebat. Tiada banding, keren abis. Saya benar-benar sayang sama Buddha. Bolehkah saya berlindung kepada Buddha sekarang? Tunggu, Kak Mamit kasih contoh lagi ya. Kalau kamu sakit, kamu ke dokter kan? Nah, dokter akan kasih tahu apa penyakitmu dan memberimu obat. Kemudian, perawat akan membantu kamu minum obat dengan cara yang benar. Baru kamu bisa sembuh. Sekarang saya ngerti. Makanya kalau saya sakit, Mama sering memaksa saya untuk minum obat. Kadang obatnya pahit sekali. Tapi setelah minum obat, saya memang jadi cepat sembuh sih. Nah, Buddha itu seperti dokter. Dhamma, ajarannya seperti obat. Dan Sangha adalah para bante yang seperti perawat. Mereka tahu bahwa obatnya manjur dan mereka ada untuk membantu kamu supaya sehat dan bahagia. Oh, begitu ya. Buddha tahu kenapa saya sedih dan takut. Lalu Buddha memberitahu saya supaya terus bahagia dengan ajarannya. Dan Sangha ada untuk membimbing saya. Benar sekali. Meta, kamu memang pintar. Saya jadi suka baca parita sekarang. Oh iya, apa sih artinya Dutiyampi dan Tatiyampi? Dutiyampi berarti untuk kedua kalinya. Tatiyampi berarti untuk ketiga kalinya. Kenapa tiga kali? Satu kali kan cukup asal kita tulus. Ini bukan soal ketulusan, tapi agar betul-betul mantap. Apakah nanti kamu akan ke sekolah minggu? Ya. Yakin? Ya, yakin. Karena belajar Dharma ternyata mudah dan asik. Apakah kamu benar-benar-benar yakin? Ya, saya benar-benar-benar yakin. Tahu kan? Saya tahu maksud Kak Mamit. Dengan mengulang tiga kali, saya menjadi benar-benar-benar yakin untuk berlindung kepada tiga permata. Kurang apa lagi? Ini kan perlindungan terciami di dunia. Nah, kamu siap berlindung kepada tiga permata sekarang? Ya.